Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ala syekhul mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa idh qad arafta min qablu ma warada 'anil rasuli 'alaihi salatu wassalamu min at-tashdidati fi tarkil jama'ati min ghairi 'udhrin sahihin fa'lam wa tahaqqaq anna al-mutakhallifa 'an salatil jumu'ati bidhalika al-wa'idi ahaqqu wa at-tashdidu 'alaihi fi tarkiha a'zamu wa dhalika li'annaha fardhu 'ainin bil ijma'i wa qad qala 'alaihi salatu wassalamu man taraka thalatha juma'in min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbih. Wa su'ila ibn Abbas radhiyallahu anhuma an rajulin yaqumu al-layla wa yasumu an-nahara walakinahu la yahdhuru al-jumu'ata wal jama'ata wa qala huwa finnar. Wa laysa yasa'u mu'minan an yatruka al-jumu'ata min ghairi udhrin wa huwa yasma'u qawlallahi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bai'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Thumma innaka tara aqwaman yad'una al-islam wal iman wa yasma'una kalamallahi wa kalama rasulihi يتخلفون عن الجمعة بغير عذر أو بعذر فاسد لا يصح كونه عذرا عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسقط به الفرائض اللازمة. وقد أسلفنا أن العذر المرخص في ترك الجماعة هو الذي لا يمكن الحضور معه وإن أمكن فبمشقة شديدة لا يسهل احتمالها ويكاد يتعذر في العادة وهذا في الجمعة أولى وأولى فلا يتخلف عنها لغير عذر صحيح إلا منافق مرتاب وقد أخطأ الحق والصواب وخرج من قلبه أنوار التعظيم لله ولحقوق ربوبيته التي لا عز للعبد ولا شرف له ولا سعادة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا في القيام بها والملازمة لها والمداومة عليها بل لا نجاة ولا سلامة له من عذاب الله وسخطه إلا في القيام بها والمحافظة عليها. فانظر كيف يزهد هذا العبد السوء في سعادة نفسه وفلاحها ثم لا يبالي بخسرانها وهلاكها حتى يترك حقوق الله وما أوجبه عليه من فرائضه. نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ به من درك الشقاء وسوء القضاء. الحمد لله والشكر لله صلوات وسلام على رسول الله. Teruskan nasihat-nasihat Habib Abdullah bin Al-Haddad yang lalu tentang kewajiban kita sholat berjamaah 5 waktu. Beliau lanjutin dengan yang lebih wajib lagi, bahkan fardu ainin hadir sholat Jum'ah enggak boleh ada alasan. Dhuru sholatil Jum'ah wajibun ala kulli muslimin muhtalimin. Hadir sholat Jum'at wajib bagi seorang muslim yang sudah baligh mimpi. Gak bisa ada lagi tawar-menawar. Uzurnya banyak. Kemarin diambil dengan uzur berjamaah sama dengan uzur hari Jum'at. Apabila hujan lebat, basah baju kuyup, jalanan licin, gak ada lagi jalan lain, ya, gak ada baju pengganti kena najis. Itu semuanya yang membolehkan kalau betul-betul uzur itu sama dengan uzur sholat Jumu'ah dan jamaah. Tapi kita alhamdulillah aspal, ada jaket, ada payung, ada segala-galanya, ada mobil bisa sampai ke masjid dengan cara bagaimana, betul enggak? Enggak ada lagi alasan enggak hadir Jumat. Nah, ini beliau kemukakan enggak ada uzur bagi kita. Kalau engkau, aku sudah jelaskan kemarin di dalam bab tentang uzur salat berjamaah saja sehari-hari. Salat jamaah sehari-hari kita enggak ada uzur untuk meninggalkan salat berjamaah, terutama di masjid, ya. Tapi salat Jumat lebih aula lagi, lebih utama lagi, enggak ada main-main uzur-uzur untuk ninggalin Jumat. Yang tadi dikemukakan hadis yang menakutkan, man taraka thalatha jum'in min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbih. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat enggak ada dengan uzur alasan yang diterima. Kemarin ada uzur syar'i, ada uzur aqli, ya. Uzur syar'i, dia mungkin ada bakti kepada orang tua, sakit dan lain-lain. Itu syariat mendahulukan orang tua kalau dia betul-betul dalam keadaan sakarat, dalam keadaan perlu bantuan, enggak ada lagi yang megang bantuan itu anak juga. Itu syar'i. Atau yang mana dalam keadaan menyelamatin orang yang dalam keadaan anyut dan lain-lain. Itu tapi uzur akli, ya, yang dengan hujan aja masa enggak mau keluar. Masih ada jaket, masih ada payung, atau sakit yang kecil, sakit yang enggak berat, yang enggak bukan sakit lain-lain, yang masing bisa. Ini enggak diterima sama sekali. 3 kali enggak salat Jumat dengan tidak ada uzur yang tersebut, taba'allahu ala qalbih. Dicap di hatinya. Berarti ya hati itu tertutup. Hati itu sudah enggak ada harapan lagi. Ya. Taba'allahu ala qulubihim. Ya. Dicap hatinya tertutup, enggak dengar lagi nasihat, enggak terima lagi ujangan. Udah. Berat ini. Ya. Kalau di dalam salat Jumat yang lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kafara jiharan, dia sudah jelas-jelas kafir terang-terangan, itu berat lagi kalau hadis itu dikumandangkan atau ditulis, ya. Jadi kalau sengaja-ngaja, nah ini hayul hadat di zamannya ada paham tersebut, yaitu maaf, ya, paham satu madhab yang enggak mau salat Jumat, naudzubillah min dzalik. Apa itu paham begitu? Apa itu mazhab begitu? Enggak pakai solat Jumat udah. Katanya alasannya enggak ada imam, enggak ada orang yang diidolakan. Ya. Enggak boleh itu semuanya ikuti paham tersebut. Ya. Sampai ke cium sama Habib Abdullah Haddad di dalam paham tersebut. Tapi dia enggak singgung nama mazhab tersebut. Maka kalau engkau sudah ngerti apa-apa yang tadi kecaman dari hadis-hadis Rasulullah di dalam meninggalkan sholat jamaah saja tidak dengan uzur yang sahih, ketahuilah katanya bahwa hakikatnya orang yang enggak hadir di dalam sholat Jumat lebih lagi ancamannya. Lebih lagi ancamannya. Lebih berhak didapat azab daripada orang yang enggak sembahyang Jumat jamaah, ya. Wa tasydid 'alaihi taka'dham, dan azabnya lebih berat lagi daripada orang yang ninggalin salat berjamaah. Kenapa tadi kita bilang dengan ijma' dari sahabat-sahabat Rasulullah, para ulama-nya menjalankan fardhu ainin. Salat Jumat itu fardhu ainin 'ala kulli mukallaf muhtalam. Yang mana wajib bagi seorang mukallaf, an baligh aqil rasyid. Dia enggak bisa ninggalin. Enggak boleh ada cara ninggalinnya. Kalau di dalam musafir itu syar'i, ya. Begitu juga Sayyidina Abdullah bin Abbas di zamannya dia ada lihat paham-paham Yahudi, paham-paham orang-orang ahlul kitab yang uzlah artinya menyendiri setelah kepeninggalan Nabi pada masing-masing khalwat, udah deh gak usah lagi sembahyang jamaah, gak usah sembahyang Jumat, ane sembahyang di rumah aja deh, aman, selamat dari fitnah, banyak ini, banyak ini. Sembahyang di rumah, bangun malam, puasa, Senin, Kamis, sehari puasa, sehari buka, ketahuan sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ditanya, wahai imam, ada paham, ada orang siang puasa, malam, bangun malam, tapi enggak hadir sholat Jumat, enggak hadir sholat jamaah. Apa yang dikata? Bilangin sama dia itu, dia di neraka katanya. Ya, jangan ikut-ikutan paham. Wah, gue pengen 40 hari katanya mau khalwat. Enggak sembahyang Jumat, enggak sembahyang apa? Jamaah. Mau ngapain? Mau anti peluru katanya. Wah, anti peluru. Di mana? Di Banten lagi. Saleh lo. Ya? Begitu, dibilang huwa finnar, bilangin sama dia. Kalau enggak hadir sholat Jumat, enggak hadir sholat jamaah, dia di neraka. Maka Habib Haddad mengambil dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa lagi ada lowongan bagi orang mukmin ya untuk dia meninggalkan sholat Jumat. Jadiin darah daging kita, jadikan kewajiban kita sholat Jumat, enggak ada jalan untuk kita enggak sholat. Gitu aja deh. Apalagi dari muda nih, apalagi dari sekarang. Enggak boleh kita enggak sholat Jumat. Begitu aja. Mesti sholat Jumat. Hadir, wajib, fardu, ain. Enggak ada alasan. Penyakit kayak hujan kayak ini kayak itu, enggak ada. Bisa dengan cara yang lain. Gantiin sebentar atau pakai baju ini. Enggak ada alasan. Ini zaman beliau nih. Apa? Karena ada ayat yang berat. Ya, Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada orang beriman. Kalau ente ninggalin sholat, artinya mafhum mantiknya ente enggak beriman. Tuh. Didahului orang-orang yang beriman. Tegurannya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Kalau dikumandangkan panggilan azan untuk sholat di hari Jum'at, fas'au. Ayo, jalan. Paranin. Datengin masjid tersebut ila dzikrillah ila shalah, selalu salat itu disebut dzikrullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri, ya, dengan ingat kepada Allah kita jalanin salat, yaitu salat Jumat. Wa dzarul bai', berhenti, stop, tinggalin jual beli dulu. Orang kita enak, di negeri Arab perempuan enggak dagang, ditutup. Kalau orang kita, lakinya sembahyang, bini yang dagang. Sama juga. Paham enggak? Tapi masing dikasih boleh kata ulama. Walaupun katanya enggak pantas. Ya, dia orang muslim. Tutup Jumat digantiin bininya yang dagang. Kan hilah itu namanya. Ya, walaupun di negeri Arab enggak ada perempuan dagang. Ya, dia kalau ditutup, tutup sama sekali deh. Enggak ada masukan deh itu 2 jam, 1 jam atau setengah jam atau 1 jam. Tapi orang kita kan dagang aja terus. Tokonya buka aja terus. Maka dzalikum khairul lakum, itulah yang lebih baik. Engkau tinggalkan dagang jual beli dulu. Tuh, yang dimaksud tadi jangan pakai diganti sama perempuan deh atau ditutup ya. In kuntum ta'lamun, kalau engkau mengerti, kalau engkau mengetahui. Nah, di sini tadi singgungannya. Aku mendengar katanya satu kaum, satu paham, satu mazhab ini deh. Dia ngaku Islam, dia ngaku iman, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Dia dengar ayat Allah, dia tahu hadis Rasulullah, tapi enggak mau sholat Jumat. Nah, secara blak-blakan Syiah begitu. Syiah enggak ada sholat Jumat. Sholat Jumat cuma satu, kalau ada imamul mu'minin. Enggak boleh. Emang semua bukan imam. Itu jangan diikutin, paham begitu. Bagi yang ada ilmu, enggak layak, enggak mau sholat Jumat, enggak pantas ya. Karena Jumat di mana-mana ada, masa ente doang yang bilang mesti Jumat satu di negeri dia doang, pergi aja ke sana, jauh banget ya. Maka itu tadi dari pendengaran ketahuan di zamannya dia, orang-orang ngaku Islam, iman, cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama keluarga, enggak sholat Jumat. Enggak ada uzur. Uzurnya begitu. Yang tadi fasid. Enggak ada orang yang alim yang menjadikan panutan. ayatullah kalau kita. Wah, oh, di sini enggak ada ayatullah. Ada Haji Ayatullah ada. Ya. Maka dibantah langsung oleh beliau. La yasih. Ya, enggak sah paham begitu. Jangan ikutin yang bilang enggak usah sembahyang Jum. Na'udzubillah. Dia enggak punya uzur dari ayat atau dari hadis untuk meninggalkan Jumat. Itu uzur yang fasid, yang salah, yang rusak, yang enggak diterima. Ya. Enggak ada orang yang gugur baginya sholat Jumat dan sholat lima waktu. Enggak ada. Tadi ada lagi paham di Pamulang katanya, Bib, kita ikut sama orang ada namanya aliran ma'rifat katanya. Ma'rifat. Apa ya aliran ma'rifat di Pamulang? Tadi sore ngomong gitu. Katanya kalau udah belajar sama dia, udah enggak usah sholat berjamaah lagi katanya. Jangan ikut lagi udah. Udah sholat sama guru aja deh katanya. Sama dia. Wah, salah yang bilang guru begitu. Enggak nganjurin ke masjid, enggak nganjurin Jumat. Wah, ini kacau nih. Mesti dibilangin, diaduin tuh, laporin yang begitu tuh sama MUI biar dia tangkap yang begitu. Kalau ada paham-paham begitu, bilangin langsung, jangan takut gitu. Udah terbuka segala-galanya, politik bebas, masa kita agama enggak bebas. Kalau ada paham-paham begitu, bilangin langsung. Paham enggak? Oke, aslafna. Lalu aku sudah ingetin bahwa uzur-uzur yang murakhis, yang dibolehkan fi tarkil jamaah oleh seseorang bisa meninggalkan jamaah sementara ada uzur yang tadi fabi masyaggatin syadidah la yahsul ihtimaluha, kalau itu penyakit yang enggak bisa ditahan, yang lalu dibilang ishal artinya buang-buang air, muntah-muntah atau seloyongan, nah itu boleh dia enggak Jumat, enggak jamaah karena penyakitnya tersebut ya. Kan ada kisah yang lalu, ingat enggak di dalam Bidayatul Hidayah ada orang mau pergi, bukan di Bidayatul Hidayah, di dalam Minhajul Qawim, Minhajul Abidin Imam Ghazali, ada seorang abid yang enggak pernah tinggal Jumat, mau digoda sama syaitan, hujan lebat, biarin gua keluar. Sampai di masjid kehujanan, tinggal dekat lagi terpleset jatuh. Waduh, baju nggak ada, baju udah kujub, kena tuh uzur tuh, boleh nggak ninggalin Jumat? Dalam hati, wah, aneh punya dalil nih, boleh ninggalin Jumat, baju udah kujub, jatuh lagi terpleset, udah kena apa? Kena becek atau kena lumpur dan lainnya. Dia pulang, sampai di rumah dia pikir. Nah ini di dalam bab pembahasan tentang limmat syaitan wa limmatil malaikah. Ada khawatir, ada lintasan yang mengajak kita, bisikan malaikat, bisikan syaitan. Kalau kita udah kuat taat, bisikan malaikat menang. Kata malaikat, bisikan ada baju yang lain. Belum azan yang kedua. Belum azan, pakai baju yang baru. Yang baru. Lu mandi lagi, lu bersihin, jalan lagi. Jalan lagi ke semua masjid Jumat. Hujan lagi, kuyup lagi, tahan-tahan hujan. Bahasa juga. Sampai ke tempat yang tadi itu tinggal, yang biasa orang licin, jatuh lagi. Bolok lagi bajunya. Waduh, kata ilmunya, ini dua kali uzur nih. Baju gua udah dua. Udah, gak usah Jumat deh, pulang. Sampai di rumah, berantem lagi sama malaikat. Ada baju masing cakep buat lebaran. Pakai. Pakai katanya, baju lebaran pakai. Enggak bisa, Jumat ini. Belum naik khutbah. Belum naik khutbah. Baru tadi azan yang pertama, terus azan kedua, khutbah belum naik, masih keburu gue dapat pahala. Enggak bisa gue tinggalin Jumat. Dia pakai baju yang cakep. Baju lebaran nih. Ya biarin deh, ntar beli lagi lebaran misalnya gitu. Dia sampai di sono, kehujanan, kuyup. Sampai ke tempat itu, terpleset, dipegangin sama orang. Enggak jatuh dia. Yang pegang dia setan. Yang megang dia enggak ketahuan dulu, dijagain setan. Dituntun. Wah, baik banget nih orang nih. Dituntun sampai ke masjid. Itu setan dibilang, "Ente siapa?" "Enggak, ane hamba Allah." "Enggak, ente siapa?" katanya. Dibilang, "Ane setan," katanya. "Ane kalem ente," katanya. "Ane kak kalah sama ente. Dari pertama udah aneh goda, satu, dua, tiga, aneh kalah. Sekarang aneh salut sama ente, aneh antrein ke masjid gini. Sampai ke depan ke masjid. Oh, ceritanya bagus banget itu Imam Ghazali ya, di dalam orang enggak mau meninggalin sholat Jumat sampai diuji sama setan, kalah setan sama dia. Setan kah? Kita bagaimana kalau gitu? Ya, enggak ada. Enggak bisa kita dibilang udah deh, enggak, kata Habib enggak sembahyang. Gurunya tadi bilang enggak sembahyang, dia bilang enggak sembahyang, gurunya gila banget. Katanya ya udah enggak sembahyang. Kita bilang Syekh Abdul Qadir Jailani udah paling pangkatnya top di Qutbiyah. Ada bisikan udah enggak usah hadir salat. Itu sih udah pangkat itu udah di langit. Diambil bakyak disambit. Ukhruj ya setan. Bakyak kalau kita sendalnya dia sambit muka itu setan. Keluar loh. Kalau yang begini ngasih paham buruk supaya kita enggak salat berjamaah atau salat Jumat. Begitu cerita-cerita salihin ya, masyaallah menjadi apa? Menjadi kuat buat kita enggak bakal kita ninggalin salat Jumat. Enggak, Pak? Dengan apapun keadaan. Di musafir tetap, makan kita pengen dengar. Musafir kita pengen dengar di negeri ini bagaimana Jumatnya. Ya kan? Di negeri lain, misalnya ke Turki, pengen tahu Turki Jumatnya mazhab apa nih? Ceritanya apa nih? Bahasanya apa? Ayatnya apa? Ayatnya apa? Hadisnya apa? Dua kali Jumat misalnya. Negeri lain, ke Libya kita pengen lagi. Ya Allah, pengen tahu orang Libya bagaimana Jumatnya, rukunnya apanya. Kan begitu. Kalau kita, ya gue udah ke Singapura, gak Jumat deh. Kenapa? Uzur katanya. Ini gak ke Jumat, gak ke Sukabumi aja gak mau Jumatan. Ya. Padahal masing bisa, gak ada berat buat dia, masih masyagah. Ya. Maka gak boleh katanya main uzur-uzur yang biasa-biasa, gak ada. Apalagi Jumat, ya apalagi Jumat. Itu sholat berjamaah. Ditakutin kata Abu Haddad, kalau dia sering-sering meninggalkan Jumat dengan uzur, dengan uzur. Ada uzur, tapi sering ninggalin Jumat. Bisa jadi munafik murtab. Diragukan keimanannya munafik nih orang. Padahal pakai apa? Makanya di negeri Arab orang sakit, bawa kentong kencingnya di sembahyang. Udah pengkor, udah apa namanya, udah lumpuh, di sembahyang Jumat. Ditakut. Takut munafik. Takut munafik. Padahal ada uzur gak tuh? Ya udah gak usah sembahyang deh kalau gitu deh. Gak usah sembah. Tapi ditakut. Kena. Jadi munafik. Kalau orang yang berani-berani melanggar sholat berjamaah atau sholat Jumat yang dimaksud di sini, dia sudah salah jalan katanya dia. Sudah salah jalan. Paham yang tadi itu salah paham. Jangan diikutin, jangan disebarin yang begitu, salah paham begitu. Keluar dari hatinya cahaya mengagungkan agama Allah, mengagungkan sholat Jumat. Enggak ada di hatinya tuh mengagungkan kebesaran Allah di dalam syiar hari Jumat. Hari Jumat, Yaumul Mazid, Idul Mu'minin, ya, banyak Rasulullah menyebutkan ya, hadis-hadis tentang hari Jumat. Hari Jumat diampunin dosa kita sampai Jumat yang akan datang lagi dan lain-lainnya. Maka kalau dia berani-beranian dengan uzur aja enggak pantas, apalagi enggak pakai uzur, enggak sembahyang. Ini kita malam Jumat pada begadang, akhirnya sholat Jumat kelewatan, tidur sembahyang Jumat. Wah, jangan deh. Itu hak Allah, hak rububiyah namanya. Enggak ada kemuliaan seorang hamba kalau dia meremehkan hak Allah. Boleh meremehkan hak majikan, boleh meremehkan hak orang tua, maaf. Boleh meremehkan hak yang lain, tapi hak Allah hati-hati. Hagugur rububiyah, ya. Lebih aula, lebih mahal daripada hak anak Adam. Walaupun Allah pun memuliakan hak anak Adam, Allah. Tapi enggak layak kita meremehkan, mesepelekan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kemuliaan, enggak ada kebahagiaan, enggak ada keselamatan di dunia di akhirat kalau dia meremehkan hak Allah. Kecuali dia laksanakan, dia lazimkan, dia dawamkan segala kewajiban hak Allah kepada dia terhadap dia dalam sholat, baik Jumat atau jamaat, itulah dia bakal selamat, bakal terjauhkan dari azab Allah dan kutukannya. dengan dia memelihara dan melazimkan, mendawamkan hak-hak Allah, terutama babnya salat Jumat. Terakhir katanya, kesimpulannya. Bagaimana kalau seorang hamba yang buruk, yang dia meremehkan hak Allah, lalu dia mensepelekan kewajiban hari Jumat, maka dirinya sial. Dirinya rugi. Dirinya apa? Abdasu, hamba yang jahat. Enggak dapat saadah, enggak dapat kebahagiaan. Ya Allah, buat apa kita hidup enggak dapat bahagia, enggak dapat keselamatan, ya? Wala falahiha, enggak dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan dia rugi, binasa, sial istilah kita kalau dia meninggalkan hak Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, apa-apa, sekali lagi kata Allah Haddad, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dari salat-salat, perintah-perintah hukukullah, maka engkau laksanakan. Misalnya zakat, hak Allah, perintah Allah. Begitu juga puasa, wajib Allah. Enggak boleh nih bulan puasa kita main-mainin puasa. Jangan ada permainan di bulan puasa. Gua kalahin dulu deh, ntar gua godok. Enggak bisa, lain. Begitu juga zakat, hak Allah, wajib laksanakan. Enggak ada tawar-nawar. Salat 5 waktu, haji kalau kita wajib. Kalau kita sudah berumur, wajib. Dan ada istita'ah, wajib. Itu semuanya hak-hak Allah. Maka di akhir, kalau engkau katanya meremehkan hak Allah, engkau akan tidak selamat, tidak afiat di dunia dan akhirat. Aku minta kepada Allah diselamatin di dunia, diselamatin di akhirat, dan dijauhkan daripada turun rendah kepada kesialan, kebinasaan, dan dari ditetapkan Allah orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musharraf wa karram wa majjad wa azzam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.